السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شاء الله pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Masail Jahiliyah, masalah-masalah yang menjadi perangai karakter kebiasaan orang-orang pada masa jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang itu diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita mempelajari kitab ini apa, Pak Dun? Buat apa kita mempelajari masa lalu? Yang pertama adalah agar kita bisa menghindari. Ketika kita tahu, oh ini menjadi perangai jahiliyah, oh ini kebiasaan orang jahiliyah, sehingga kita yang mengaku orang yang modern, orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan mengikuti kebiasaan itu. Barakallahu, meninggalkannya. Baik. Dan juga yang pertama tentunya agar kita mengetahui kalau perangai-perangai tersebut adalah perangai yang buruk, perangai yang jelek. Kadang barakallahu fikum, karena kejahilan, karena kebodohan, banyak di kalangan umat Islam yang tidak paham, tidak mengerti, terjatuh dalam sifat seperti itu barakallahu. Sehingga persis seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, kalian itu pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Maksudnya kebiasaan yang buruk. Barakallahu. Itulah alasan kenapa kita mengaji, mempelajari hal tersebut. Cukup banyak ya fenomena-fenomena perangai jahiliyah yang terjadi di masa-masa kita saat ini. Barakallahu. Terakhir kita membahas sampai pada poin keberapa, Abu Farouk? 15 apa itu? Apa itu? Apa Pak Rudi? Jadi kebiasaan orang jahiliyah itu untuk menolak kebenaran, untuk tidak mau mengikuti kebenaran, alasannya apa? Enggak paham. Iya. Ketika ada beberapa orang yang mengajak mereka untuk melakukan hal yang baik, meninggalkan kebiasaan mereka yang buruk, bertauhid kepada Allah, meninggalkan syirik, alasannya Pak, enggak paham saya, kamu ngomong apa? Karena memang seruan tersebut pada masa itu sangat-sangat asing. Mereka sudah terbiasa untuk menyembah banyak Tuhan, kok diajak menyembah Tuhan yang satu? Gak paham saya, kamu ini ngajak apa? Lalu, itu kebiasaan orang jahiliyah. Lalu, kita lanjutkan poin berikutnya, para wabikum. Al-mas'alatu as-sadisatu as-sadisata asyarata. Masalah yang ke-16 atau poin yang ke-16 dari kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah iktiyaduhum amma atahumullahu bikutubis sihri. Ihtiyat itu istibdal, artinya mereka mengganti apa yang Allah datangkan kepada mereka dengan kitab-kitab sihir. Artinya mereka ini sudah Allah berikan nikmat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, Allah turunkan kitab suci Al-Quran para orang jahiliyah pada masa itu. Kitab suci yang sempurna, tidak seperti kitab suci sebelumnya, sangat spesial visi Allah Al-Qur'an. Mereka enggak mau menggunakan bimbingan Al-Qur'an. Tetapi malah mereka lebih cenderung, lebih asyik, ya, lebih semangat untuk mempelajari kitab-kitab sihir. Kalau itu kebiasaan orang jahiliyah. Mereka mengganti Al-Quran dengan kitab-kitab sihir. Kama dzakarallahu dzalika fi qawlihi. Sebagaimana Allah menyebutkan hal tersebut di dalam firman-Nya. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minal ladhina utul kitaba kitaballahi wa ra'aduhurihim ka'annahum la ya'lamun. Allah mengatakan, dan tatkala datang kepada mereka utusan Allah yang membenarkan sesuatu yang bersama mereka, maksudnya di sini adalah ahli kitab, di dalam Alkitab di situ ada berita tentang kedatangan rasul penutup para nabi, sudah ada di dalam kitab itu. Tatkala rasul itu benar-benar datang, dan padahal sebelumnya mereka lah sangat mengangan-angankan akan kedatangan rasul tadi. Bahkan mereka sempat sesumbar kepada kaum musyriki. Ya, nanti coba kalau rasul akhir zaman itu muncul, kami tidak akan lagi bersama kalian. Kami akan memerangi kalian. Barokah. Karena pada saat itu mereka masih berharap bahwasanya nabi dan rasul tersebut muncul dari anak keturunan mereka. Tapi tatkala rasul dan nabi tersebut tidak seperti yang mereka inginkan, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, bukan berasal dari anak keturunan mereka, barakallahu fikum, bahkan notabene mereka menganggap dari garis keturunan yang menurut mereka levelnya di bawah mereka, akhirnya mereka menolak, barakallahu. Nabada fariqun minal ladzina utul kitab, maka sebagian kelompok dari mereka-mereka yang diberikan kitab itu melemparkan kitabullah di balik punggung-punggung mereka seolah-olah mereka tidak mengenalinya sedikit pun. Jadi keterangan-keterangan yang terdapat di dalam Alkitab ya, itu sudah mereka buang. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Setelah itu apa kata Allah? Ittaba'u, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan pada masa kekuasaan Nabi Sulaiman. Maksudnya sihir. Ya. Karena kecewa, ternyata nabinya itu bukan berasal dari kalangan mereka. Enggak baca kitab suci mereka. Wah. Justru mereka lebih tertarik dengan kitab-kitab magic sihir. Itu kenyataannya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafar. Jadi ala mulki Sulaiman itu bermakna fi. Fi mulki Sulaiman. Jadi ala dalam bahasa Arab terkadang bermakna fi. Barakallahu. Nah. Baik. Padahal Nabi Sulaiman tidaklah melakukan kekufuran. Tapi syaitanlah yang melakukan kekufuran. Yu'allimunan nasa sihir. Syaitan inilah yang mengajari manusia ilmu sihir. Disebutkan dalam barakallahu fikum tafsir Ibnu Jarir, nam Tabari dari sahabat Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini. Berkata Ibnu Abbas, inna syayatin kanu yastariquna as-sam'a min as-sam'. Dulu sebelum diturunkannya Al-Qur'an, setan itu biasa mencuri dengar berita-berita di langit. Ya, itu dulu nguping. Siapa tahu ada info-info terbaru, barakallahu fikum. Nah, atau ilmu-ilmu ya di langit. Fa idza sami'a ahaduhum kalimatal haqqi kadzdzaba ma'aha al-faqidha. Ketika mereka mendengarkan di langit itu satu kalimat yang benar, satu info yang benar, maka tidak akan mereka berikan secara pure, murni. Tetapi apa? Dioplos, dicampur oleh mereka dengan seribu kedustaan, dengan seribu kebohongan. Satu yang benar, seribu hoax, bohong semua. Sehingga penyebar hoax itu ya kayak syaitan berarti ya. Nah, satu berita yang benar dipoles-poles, dicampur-campur banyak bohongnya, kayak syaitan. Nah, jadi hati-hati dari penyebaran hoax. Fa'ushribatha atau fa'ashrabatha qulubun nas. Dan ternyata berita-berita yang sudah dioplos tadi, dicampur tadi, diserap oleh hati-hati manusia, kata beliau. Wattakhadhu dawawina. Dan mereka susun dalam lembaran-lembaran. Ya, namanya adalah ilmu sihir. Dibukukan oleh manusia. Tayyib, fa aqla'allahu 'ala dzalika Sulaiman ibn Daud fa akhadaha. Dan Allah pun membuka rahasia itu kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Di mana buku kumpulan-kumpulan tadi disembunyikan. Maka diambil oleh Nabi Sulaiman, fajabanaha tahtal kursi, dan disimpan oleh Nabi Sulaiman lembaran-lembaran tadi di bawah kursi atau singgasana beliau. Tidak ada yang berani macam-macam. Iya. Para jin saja yang menjadi pembantu itu kan enggak ada yang tahu Nabi Sulaiman kalau sudah enggak ada, kalau tidak tongkatnya dimakan oleh rakyat. Menunjukkan mereka sangat segan dengan Nabi Sulaiman. Jangankan mau bongkar kursinya, ya. Mau nyenggol saja enggak berani. Simpen di bawah kursi. Buku-buku sihir lagi. Falamma mata Sulaiman, qama syaitanu bit-thariq. Tatkala Nabi Sulaiman sudah wafat, meninggal, maka setan pun mendapatkan jalan untuk menyebarkan kesesatannya. Ya sudah lama diincer-incer ini kitab sihir ini, ya, kalau disebarkan akan memberikan efek yang dahsyat dalam menyesatkan manusia. Akan banyak manusia yang tergiur dan tergoda mempelajari dan mengikutinya. Wah, ketika Nabi Sulaiman meninggal, langsung syaitan bergegas, sudah tahu dia rahasianya di sini. Faqala ala adullukum ala kanzi Sulaiman alladzi la kanza li ahadin qabla. Syaitan memberikan barakallahu fikum info kepada, ya, manusia-manusia yang memang menjadi teman dekatnya, yaitu para dukun, mengatakan, maukah kalian aku beritahukan sebuah, ya, perbendaharaan, warisan unik Nabi Sulaiman. Dan tidak ada seorang pun yang memilikinya sebelum. Itu rahasia kesaktian Sulaiman. Kitab pusaka. Ya, saat Sulaiman itu bisa sakti. Kuat lagi. Aduh, Sulaiman gak pernah lagi. Sulaiman gak pernah belajar. Tapi diisukan, itulah buku yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Ya, rahasia-rahasia kesaktiannya. Kalau pengen sakti seperti Nabi Sulaiman, buku itu kunci. Nah, barakallah. Itu rahasia. Kanzuhu al-tayyib mumna. Itu sebenarnya pusaka yang terlarang. Cuma Nabi Sulaiman saja hanya boleh mengetahui. Qalu na'am fa akhrajuhu fa idza huwa sihru. Maka mereka mengatakan iya. Syaitan-syaitan tadi mengatakan iya. Sebenarnya itu pusaka terlarang. Maka mereka pun nekat barakallahu fikum mengeluarkan kitab sihir tadi. Na'am, dan ternyata memang isinya adalah mantra-mantra dan ilmu-ilmu sihir. Fatana sahatha al-umam. Maka buku-buku tadi di barakallahu fikum tulis kembali, ditranskrip ulang. Ada yang pakai bahasa Mesir, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Ibrani, dan seterusnya. sampai juga ke Indonesia, ya, ke orang-orang itu. Itu sumbernya dari sana ilusi, sihir-sihir Jawa itu, barakallahu fikum, dari situ. Tersebar, barakallahu fikum, ya, ditulis ulang oleh umat-umat manusia yang memang senang dengan sihir, barakallahu fikum, hingga dari situlah sihir mulai tersebar. Fa'anzalallahu udhra Sulaiman fima qaluhu minas sihir. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk, ya, membersihkan nama baik Nabi Sulaiman atas tuduhan kalau kesaktian beliau itu berasal dari sihir atau kitab-kitab tersebut. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan berita-berita hoaks tentang Nabi Sulaiman, barakallahu fikum. Allah turunkan ayat ini, barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum kebiasaan, ya, orang-orang terdahulu di antara perang Ejlin. Males mempelajari Alkitab, males mempelajari kitab suci yang Allah turunkan, barakallahu fikum, yang bersih, membawa petunjuk, membawa kebaikan. Nah, mereka lebih senang mempelajari buku-buku sihir, barakallahu fikum. Lebih menarik menurut mereka, ya, barakallahu fikum. Nah, bisa menipu dan memperdaya, membuat manusia terkagum-kagum, barakallahu fikum. Baik, Allahumma sa'an wa alaihi iklan. Adapun yang terjadi di tengah-tengah umat ini, barakallahu fikum, adalah fenomena yang terjadi pada, ya, beberapa kelompok aliran tasawuf. Kita tidak mengatakan semuanya, tapi ada beberapa kelompok aliran tasawuf, barakallahu fikum, yang memang memiliki, barakallahu fikum, cabang ilmu yang satu ini. Ya. Walaupun mereka mengistilahkannya dengan sihir putih. Ada sihir hitam, ada sihir putih. Barakallahu fikum. Baik. Tapi intinya adalah sihir itu dipelajari, ya, merupakan salah satu cabang dari keilmuan dalam tarekat tasawuf. Barakallahu. Nah, di antara tokoh-tokoh mereka, barakallahu fikum, yang memang mengajarkan ilmu sihir ini, walaupun mereka istilahkan dengan sihir putih, nah, yang sangat ma'ruf terkenal adalah Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi. Bukan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi menggunakan alif lam, itu dari kalangan ahli sunnah. Kalau Ibnu Arabi itu salah satu tokoh besar dari, barakallahu fikum, ilmu tasawuf. Barakallahu. Kalau Ibnu Arabi ini sudah parah, barakallahu fikum, ya, tasawufnya itu sudah melebihi, barakallahu fikum, kekufuran Yahudi dan Nasrani. Dia sudah mengklaim, barakallahu fikum, dirinya sampai pada tingkatan hakikat dan ma'rifat, sehingga tidak lagi melakukan, ya, naam, amalan-amalan syariat zahir. Ibnu Arabi, barakallahu. Kalau Ibnul Arabi dari kalangan sunnah, dan beliau memiliki tafsir Ibnul Arabi Ahkamul Quran, barakallahu. Banyak karya-karya tulis yang, barakallahu fikum, aneh dari Ibnu Arabi. Di antaranya dia menulis kitab yang berjudul Huwa. Apa itu huwa? Huwa itu berpikir dengan kalimat huwa. Sehingga pikirnya itu hanya hu saja. Ilaha illallah, ya, sudah banyak yang dibuang, dipangkas, ya, menjadi apa? Hua. Sehingga pikirnya cuma hu hu hu hu. Dan ya, itu dia menulis kitab khusus tentang keutamaan berpikir dengan hua, khasiatnya, dan barakallahu fikum kesaktiannya. Dan itu semua barakallahu fikum palsu. Barakallahu. Tidak ada yang lebih utama daripada kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah sebuah kalimat yang sangat spesial, Allah mengatakan kul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, hal itu semua sudah tahu ya Allah. Saya pengen yang spesial, khusus untuk saya. Maka Allah mengatakan tidak ada kalimat lain kecuali itu. Itu sudah sangat spesial. Barakallahu. Ya Allah tidak mengatakan hu. Ya, barakallahu. Allah musta'an wa alaikum. Ada nama yang lain juga barakallahu fikum seperti al-hallaj. Ya, al-hallaj. Barakallahu fikum. Nah, ini juga salah satu tokoh ilmu tasawuf yang juga sangat terkenal. Barakallahu fikum. Al-hallaj. Baru dia juga pakar sihir. Begitu juga barakallahu fikum nama yang lain seperti Jabir ibnu Hayyan ibni Abdullah al-Kufi. Jabir ibnu Hayyan ibni Abdullah al-Kufi juga salah satu tokoh ilmu tasawuf yang juga mengajarkan sihir. Sehingga tidak heran kalau mereka bisa menampakkan seolah-olah yang itu merupakan karomah, tampakkan di tengah-tengah umat. Barakallahu. Iya. Tongkatnya bisa jadi emas. Barakallahu. Iya. Dia memegang buah semangka jadi emas. Barakallahu. Iya. Sehingga banyak orang yang tertarik untuk berguru kepada dia. Ya, barakallahu fikum. Dia menampakkan seolah-olah bisa membaca pikiran orang. Barakallahu. Padahal itu semua adalah sihir. Ya, barakallahu fikum. Nah, amalan-amalan yang barakallahu fikum diajarkan tadi adalah sihir. Berjalan di atas air, terbang, barakallahu fikum. Nah, itu semua sihir. Kemudian juga barakallahu fikum pada salah satu cabang dari ilmu tasawuf itu ada yang namanya ilmu talsimat. Ya, ilmu talsimat. Itu salah satu cabang ilmu tasawuf. Ilmu talsimat itu ilmu yang mempelajari tentang mantra-mantra dan jimat. Hanya kadang ada di kalangan mereka yang namanya apa? Jimat. Hah? Pengasih. Ya. Jimat. Istilahnya mahabbah. Atau penglaris. Itu datang kepada barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang memiliki karomah. Padahal isinya adalah mantra-mantra sih. Sihir. Ya, raja-raja begitu barakallahu fikum. Nah, jadi Nabi Muhammad enggak pernah ngasih seperti itu. Iya, barakallahu fikum. Seperti Ibnu Mas'ud juga barakallahu fikum yang sempat marah kepada istrinya. Nah, barakallahu fikum ketika ketahuan, ya, biasa memanggil seorang nenek-nenek yang barakallahu fikum membacakan mantra-mantranya untuk memberikan kenyamanan pada Zainab istri beliau sering sakit. Nah, sehingga ketahuan sama Ibnu Mas'ud barakallahu fikum dimarahi. Dan beliau memberikan solusi, ya, cukup dengan membaca zikir barakallahu fikum Tayyib yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Begitu juga pada mereka ada yang namanya barakallahu fikum ilmul harfi. Nah, ilmul harfi itu dipelajari dalam tasawuf, ilmu harf atau juga dikenal dengan ilmu simia. Ilmu simia itu adalah barakallahu fikum seseorang bisa menuliskan ucapan yang ada di dalam khayalannya. Jadi dia mikir di sini nanti tertulis huruf di atas barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, dalam bentuk barakallahu fikum imajinasi atau khayalan tadi. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang nyata barakallahu. Nah. Baik. Nah, ini sebenarnya yang banyak dicari orang dari orang-orang yang dianggap para kiai. Ya. Nah, dia itu berguru ke situ enggak pelajaran Quran hadisnya, dicari itu ilmu itu ya. Ke sana itu. Nah, barakallahu. Baik. Justru yang mengkaji kitab barakallahu fikum kuning, nah itu kurang minat. Ya. Enggak mengajarkan kesaktian. Kebanyakan orang Islam atau sebagian mereka barakallahu fikum lebih tertarik dengan barakallahu fikum guru-guru yang mengajarkan kesaktian tadi. Tapi sebenarnya itu semua adalah sihir barakallahu. Nah. Ya, bagi yang pernah merasakan akan mengetahui atau pernah mengalami ketika datang ke guru-guru tadi barakallahu, ya. Jadi bukan diajarkan barakallahu fikum Al-Quran hadith atau sesuatu yang datang riwayat dari Al-Quran atau hadith, tapi amalan-amalan seperti itu berkelana gitu ya barakallahu fikum, na'am, berapa puluh hari atau berapa bulan barakallahu fikum dan seterusnya. Dan juga barakallahu fikum perilaku yang mirip seperti ini juga muncul dari kalangan Syiah Rafidhah. Mereka juga ahli ilmu sihir. Syiah Rafidhah. Barakallahu. Karena Quran yang ada saat ini menurut mereka sudah tidak asli lagi. Ya, banyak yang barakallahu fikum dikurangi, akhirnya mereka belajar ilmu sihir. Sehingga dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan radhiyallahu taala wa kata beliau, "Kadzalika kullu man tarakal haqqi fa innahu yubtala bil batil." Demikianlah merupakan ketetapan Allah, setiap orang yang meninggalkan kebenaran pasti dia akan diuji oleh Allah dengan kebatilan. Ya, falamma zahu, kata Allah, azallahu qulubah. Tatkala di dalam hati itu sudah ada kecondongan dengan kebatilan, maka akan Allah apa? Cerumuskan mereka sekalian. Nah, tadinya cuma condong 5%. Ya, barakallahu fikum. Maka akan Allah barakallahu fikum membuat orang itu terjerembab barakallahu fikum 100%. Sehingga jangan coba-coba, jangan penasaran lirik sana lirik sini. Ya, dengan yang namanya kebatilan tadi barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Satu poin lagi barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu as-sabi'ata asyrata. Masalah yang ke-17. Nisbatu ba'tidihim ilal anbiya'i. Barakallahu. Mereka menisbahkan, menyandarkan kebatilan yang ada pada mereka kepada para nabi. Jadi mereka mengklaim apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan nabi. Barakallahu. Dan itu ada dua gambaran yang menisbahkan kebatilan kepada para nabi barakallahu itu. Yang pertama, gambarannya mereka meyakini kebatilan yang mereka lakukan itu benar-benar dilakukan oleh para nabi. Seperti tadi, ya. Mereka mempelajari sihir karena mereka meyakini. Nabi Sulaiman itu juga belajar sihir. Nabi Sulaiman itu sakti karena sihir. Ini gambaran yang pertama. Mereka menisbahkan kebatilan tadi kepada para nabi karena mereka meyakini memang para nabi melakukan kebatilan tersebut. Yang kedua gambarannya adalah barakallahu bikum, mereka menisbahkan kebatilan tadi kepada para nabi dengan anggapan, dengan asumsi kebatilan itu adalah bagian dari agama para nabi. Walaupun mereka tidak mengatakan nabi benar-benar melakukannya, tapi mereka meyakini ini adalah bagian dari agama. Ini adalah bagian dari keyakinan, ya, yang disebarkan oleh para nabi, para nabi. Barakallahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, di antara bukti kalau mereka melakukan hal ini adalah qauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Kenapa? Karena mereka tadi menganggap Nabi Sulaiman itu yang mempelajari sihir. Nabi Sulaiman itu bisa sakti mandraguna karena mereka disebarkan sihir kepada Nabi Sulaiman. Padahal apa? Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidaklah melakukan kekufuran dengan mempelajari sihir. Seperti juga Fir'aun ketika dia menisbahkan barakallahu fikum sihir kepada Nabi Musa, dan menuduh Nabi Musa adalah guru dari penyihir-penyihir yang telah bersekongkol dengan Fir'aun barakallahu fikum. Nah, baik. Itu kebiasaan orang-orang jadi. Wa qawlihi, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu kata Allah bukanlah orang Yahudi, bukan juga orang Nasrani. Karena memang masing-masing dari dua agama ini mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi. Yang Nasrani mengatakan, enggak, Nabi Ibrahim itu Nasrani. Barakallahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan wahyunya yang mendustakan, yang membantah klaim tersebut. Allah mengatakan, wa man kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasrani. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tapi beliau adalah seorang Muslim. Nah, walakin kana hanifan muslimah, wa man kana minal musyriki. Beliau adalah seorang yang lurus agamanya, seorang yang muslim, dan beliau bukan merupakan orang yang musyrik. Ini kebiasaan juga barakallahu fikum dari umat-umat terdahulu. Jadi yang batil-batil itu mereka mengklaim itu dilakukan oleh para nabi atau itu merupakan bagian dari para nabi, agama para nabi. Fenomena seperti ini barakallahu fikum terjadi di kalangan umat Islam juga. Seperti apa? Seperti ahli bid'ah, ya kan? Mereka menisbahkan beberapa pemikiran, amalan-amalan bid'ah kepada nabi. Mereka menganggap ini adalah ajaran beliau, ini adalah agama beliau, ini pernah dilakukan oleh beliau. Sehingga perilaku orang-orang ahli bid'ah itu sama seperti perilaku umat-umat terdahulu, di mana mereka menisbahkan, menyandarkan kebatilan kebid'ahan tadi kepada Nabi, kepada agama beliau, atau menjadi bagian dari agama beliau. Barakallahu. Dari kalangan barakallahu fikum Syiahnya, ya. Barakallahu fikum, dari kalangan Khawarijnya, dari kalangan Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, barakallahu. Masuk dalam contoh ini juga barakallahu fikum, mereka-mereka yang mengaku berakidah Asy'ariyah. Ya. Ini agak sensitif. Ya kan? Mereka menisbahkan apa yang mereka yakini itu sebagai keyakinan yang diajarkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal ya, Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri beliau telah rujuk. Beliau telah berlepas diri dari keyakinan Asy'ariyah. Dan itu tercatat dalam buku-buku sejarah, dalam marhala kehidupan beliau. Jadi pertama, kehidupan beliau adalah seorang Mu'tazilah, karena memang ayah tirinya adalah tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubari. Tapi beliau orang yang cerdas dan kritis, karena memang sejak kecil sudah dilatih sama ayahnya untuk menggunakan akal. Karena Mu'tazilah memang akalnya ini, ya, barakallahu. Nah, ini sering terjadi perdebatan antara dia dengan ayahnya. Banyak yang nggak cocok. Nah, barakallahu. Sampai pada akhirnya barakallahu itu dia berlepas diri dari akidah Mu'tazilah. Dan barakallahu fikum, saat itu dia memiliki kecenderungan dengan akidah ya kullabiyah maturidiyah barakallahu fikum. Nah, tapi dia punya barakallahu fikum pemahaman sendiri. Akhirnya Abu Hasan memunculkan loh pemahaman barakallahu fikum, nah, sendiri yang dikenal dengan akidah Asy'ariyah. Dan ini memang memiliki power, kekuatan yang luar biasa pada beberapa dekade atau pada beberapa masa Asy'ariyah ini. Banyak ulama-ulama besar para rabbikum naham yang memang terpengaruhi oleh pemikiran Asy'ariyah. Tapi barakallahu fikum, beliau sekali lagi adalah seseorang yang memang barakallahu fikum kritis tadi, tidak berhenti terus mengkaji, enggak puas ya. Sudah berhasil mendirikan bukan ormas ya, tapi membentuk pola pikir pada umat tentang pemahaman khususnya permasalahan akidah barakallahu. Nah, dia tidak berhenti, enggak merasa puas pasti benar. Tidak. Dia terus mengkaji, belajar lagi, buka lagi. Nah, ya, masih ada beberapa kejanggalan-kejanggalan. Dia lebih pada saat itu lebih tertarik dengan barakallahu fikum bukunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dibaca, beliau mendapatkan hidayah dan mengetahui ya kalau pola pikir dia yang dia barakallahu fikum ajarkan kepada murid-muridnya sehingga memunculkan akidah Asy'ariyah itu adalah sebuah kesalahan. Sehingga beliau kembali lagi barakallahu fikum mengumumkan rujuknya di dalam Masjid Jami', man arafani faqad arafani. Yang sudah mengenal saya, dia sudah tahu siapa saya. Yang belum tahu, maka perkenalkan, saya adalah Abul Hasan. Katakan Asy'ari karena masih ada hubungan dengan keluarga dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, di situ beliau mengumumkan rujuknya, berlepas diri, dan setelah itu dia menulis 4 karya. Ya. untuk barakallahu fikum meluruskan pola pikir yang sempat beliau telurkan kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah kitab ibadah. Yang kedua adalah barakallahu fikum kitab maqalat islamiyyin. Yang ketiga adalah risalatun li ahli sunnah. Barakallahu fikum. Ada satu lagi. Empat ini. Itu fakta sejarah. Barakallahu fikum. Dan itu dituliskan dalam kitab-kitab sejarah. Tapi sekarang pengikutnya masih menisbahkan pemahaman Asy'ariyah tadi kepada Abul Hasan. Sama dengan perangai orang jahiliyah. Menisbahkan sesuatu yang bukan lagi barakallahu fikum keyakinan atau bagian dari apa yang diseru dan didakwahkan oleh seorang tokoh. Barakallahu fikum. Allah musta'an walidifan. Dan tapi saat ini barakallahu fikum kita melihat ya, ada pergerakan-pergerakan yang berusaha untuk mendustakan fakta sejarah tadi. Menganggap bahwasanya beberapa risalah yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari itu semuanya dusta. Ya, seperti Al-Ibana dan yang lain yang mengatakan enggak. Ya, enggak benar itu mengatakan kalau Abul Hasan Al-Asy'ari ya telah rujuk dari akidah Asy'ariyah. Enggak ada. Barakallahu. Ya. Padahal barakallahu fikum data-data yang sangat ya valid dari kitab-kitab ulama mutaqaddimin barakallahu fikum itu tidak bisa terbantahkan. Ya, sehingga masih tetap ada yang bersekokoh mengatakan kalau Asy'ariyah itu ahlu sunnah wal jamaah. Kita memiliki ada risalah kecil ini ditulis barakallahu fikum. Nah, berisi ya, fakta-fakta sejarah, kutipan-kutipan dari ulama-ulama terdahulu dan juga keterangan dari ulama-ulama masa kini tentang barakallahu fikum Asy'ariyah. Nah, tapi ini materi yang sangat sensitif. Ya, buat kalangan tersendiri. Baiklah ya. Jangan nanti upload ke YouTube nanti. Nah, karena ada yang digeruduk ini. Ya. Siapa itu? Pak Yazid ya. Nah, digeruduk karena dia membahas tentang barakallahu fikum Asy'ariyah ini. Barakallahu. Sehingga hati-hati. Hati-hati. Nah, tapi secara barakallahu fikum keilmuan fakta itulah yang ada. Barakallahu. Allah musta'an wa 'alaikum. Baik. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.